الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله طيب kita melanjutkan pelajaran kita syarah usulul iman. Baik, negara Ahmad Syarif, menurut para filsuf, malaikat itu apa? Yang kita pelajari kemarin, ingat enggak? Para ahli filsafat, menurut mereka malaikat itu apa? Barakallahu fiik. Kuatul khair, kekuatan kebaikan yang ada pada diri setiap orang, itu mereka anggap itu malaikat. Baik. Wa kuatul syar itu adalah syaitan menurut mereka. Jadi bukan wujud makhluk tersendiri yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Menurut orang musyrik Makkah, baik, malaikat itu apa? Syukri. Siapa malaikat itu menurut orang-orang musyrikin Makkah? Putri-putri Allah Subhanahu wa taala, anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat-pendapat ini salah dan keliru, dibantah di pembahasan pelajaran kita kemarin. Barakallahu fikum. Kita menyambung pelajaran kita. Wa qawluhu wa awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan nur. Taib. Qawluhu ana tarikum fikum saqalaini. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Faqalaini musna faqal wal muradu al-Qur'an al-Karim was-sunnah an-nabawiyyah. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Baik. Musanna di sini faqalain yakni as-sunnah al-Qur'an al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini suatu yang tidak bisa dipisahkan. Barakallahu fikum. Al-Qur'an dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri mengatakan ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Sungguh aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Qur'an dan yang serupa dengannya, bersama dengannya. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterangan tentang Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Baik. وسمي القرآن ثقلا وكذا السنة لأنه يثقل العمل بهما على أهل الكسل والخمول وقيل سمي ثقلين لإظامهما وكبير شأنهما. kenapa Rasul mengatakan ثقلين, dua yang berat? لأنه يثقل العمل بهما, karena sangat berat untuk diamalkan memang bagi orang-orang yang malas. Barakallahu fikum. Wal khumul, orang yang tidak ada semangat. Barakallahu fikum. Tidak ada semangat. Wa qila summiya thaqalaini li'idhamihima wa kabiri sya'nihima. Ada juga yang mengatakan bahwa thaqalaini karena besar dan agungnya dua perkara ini, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Perkara yang tidak bisa dianggap remeh, dianggap enteng, berat memang. Barakallahu fikum. Wa qawluhu wa awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan nur. Yang pertama kitabullah, padanya petunjuk dan cahaya. Wa tadkhulu fihi sunnah, masuk juga dalam Ya, pernyataan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya min kitabillahi azza wa jalla, karena sunnah itu bagian dari kitabullah. Tai wahyal wahyu tsani, dan itu merupakan wahyu yang kedua. Fal wasiatu bi kitabillahi wa wasiatu bis sunnati aidha, maka wasiat kepada kitabullah sama seperti wasiat kepada sunnah. Li'anna Allah ta'ala yaqulu wa ma ataakumur rasul fakhuhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Allah, yang Rasul perintahkan kepada kalian, berikan kepada kalian, ambil, laksanakan, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang kalian melakukannya, maka jangan, hendaknya kalian meninggalkannya. Jadi sama saja. Barakallahu fikum. Ketika Allah mengharamkan babi dalam Al-Quran, mengharamkan darah dalam Al-Quran, bangkai dalam Al-Quran, sama seperti juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan tayyib kullu dinabim minat tayr binabim minas siba wa kullu mikhladin minat tayr, semua binatang yang buas yang memiliki taring yang dia berburu dengan taringnya, dan semua burung yang memiliki cakar yang dia berburu dengan cakarnya. Barakallahu fikum. sama haramnya. Barakallahu fikum. Demikian juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fasunnatu min indillahi azza wa jalla wa hiya wahyun awhahu Allah ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Barakallahu alaikum. Jadi semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarahu bi sunnah fa hiya min kitabillahi azza wa jalla wa hiya al wahyu tsani, merupakan wahyu kedua. Fal wasiatu bi kitabillah wasiatu bi sunnati adali anna Allah taala wa ma ataakum ar-rasul wa ma nahaakum fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Fasunnatu min indillahi azza wa jalla wa hiya wahyun awhaahu Allahu ila rasulihi. Sunnah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada rasulnya. Wa qad asna alaihi salatu wassalam ala kitabillahi wa raggaba fil amali bihi li annahu huwa tariqul hidayah. Di hadis ini asna alaihi salatu wassalam ala kitabillah, Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kitabullah dan mendorong manusia untuk beramal dengan kitabullah, li annahu huwa tariqul hidayah, karena ini merupakan jalan petunjuk. Wa huwa nurul mubin, cahaya yang sangat terang jelas. Wa huwa ruh, Al-Qur'an biasa juga disebut dengan ar-ruh. Wa wal haq wa siratul mustaqim, dan itu adalah al-haq dan jalan yang lurus. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baiti, dan keluarga kerabatku. Faqad awsa alaihi salatu wassalam bi ahli baitihi wa ahla baitihi hum wa ahlu baitihi hum qarabatuhu. Baik. Ahlu baiti Rasulullah, yakni kerabat beliau, wa zawjatuhu, dan istri-istri beliau, anak beliau, keturunan beliau. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala inna ma yuridu Allahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullahu liyadhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait, sesungguhnya Allah SWT menginginkan untuk menghilangkan dari kalian taibar rijs. Barakallahu fikum. Perkara yang jelek, yang kotor, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan ingin Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa fi khitabi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala, baik, itu untuk keluarga kerabat beliau. Dan untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahdi minan nisa. Idza taqaytunna fala takhdhana bil qawli fayatma'u alladhi bi qalbihi marad wa qulna qawlan tayyib ma'rufa wa qarna bi buyutikunna. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahdi minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian ini tidaklah sama seperti perempuan yang lainnya. Istri-istri Nabi adalah perempuan-perempuan istimewa. Ini takaitu nafala takda'ana bil qawl, Kalau kalian memang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian mendayu-dayukan suara kalian fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga muncul kecenderungan keinginan buruk dari orang-orang yang ada pada hatinya penyakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan hendaknya kalian mengatakan kata-kata yang baik ma'ruf. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Yani ilbasna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah kalian. Wala takfurna wala tukthiran tib wala tukthirna alkhuruja, dan jangan kalian memperbanyak keluar rumah. Fa hadha bihi anna alafdal lilmar'ati an tabqa fi baitiha, ini menunjukkan bahwa perempuan lebih utama untuk mereka tinggal di rumahnya. Wala takhruj illa lima la budda laha minhu, tidak keluar dia dari rumahnya kecuali karena perkara-perkara yang sangat penting. Dan Allah amara nisa'ar rasuli wa hunna athharu nisa'il alamin bil baqa'i fil buyut, karena Allah telah memerintahkan istri-istri Nabi, sementara istri-istri Nabi adalah perempuan-perempuan yang paling suci untuk tetap mereka berada di rumah-rumah mereka. Wa du'atus sufur wal inhilal, sementara para da'i-da'i yang mengajak perempuan, para da'i emansipasi, untuk yang mengajak perempuan-perempuan untuk keluar dari rumah-rumah mereka, tabarruj, mempertontonkan aurat mereka dengan alasan kemajuan, emansipasi, persamaan hak, dan seterusnya. Barakallahu alaikum. Sehingga di mana-mana perempuan ada sudah, semua di medan taib kehidupan ini ada. Barakallahu alaikum. Taib, sampai-sampai pekerjaan laki-laki juga sudah ada perempuan di sana. Hampir tidak ada pekerjaan kecuali ada di sana para perempuan. Wallahul musta'an. Taib, hatta pemimpin saja. Taib, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun wallau taib amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum kalau mereka menjadikan pemimpin untuk mereka seorang perempuan. Sudah sekarang sudah. Mulai dari tingkat pala. Tingkat pala sampai presiden. Pala-pala perempuan. Barakallahu fikum. Kemudian lurah, lurah perempuan. Kemudian bupati, perempuan. Kemudian gubernur juga perempuan. Barakallahu fikum. Menteri perempuan, presiden juga ada perempuan. Subhanallah. Yang tentunya mengharuskan mereka keluar dari rumah-rumah mereka setiap saat. Ya karena tugas. Wallahul musta'an. Sementara mereka diperintahkan untuk tetap di rumah mereka. Adwatu suhur wal inhilal yaquluna innal maratah mahjubah wa masjuna bainal judran, mereka mengatakan perempuan-perempuan ini akhirnya menjadi perempuan kolot, mahjubah, tertutupi, tidak ada kemajuan, wa masjuna, terpenjara mereka di balik-balik tembok, la yadruna anna hadha karama wa hifdullaha, mereka sebenarnya tidak paham ini para dai-dai emansipasi. Mereka tidak paham bahwa kondisi perempuan di rumah mereka itu adalah kemuliaan dan penjagaan untuk mereka. Terlalu banyak pelecehan-pelecehan yang terjadi, barakallahu fikum, ya karena itu tercampur baurnya laki perempuan di mana-mana. Terjadinya penjamretan, penganiayaan, pemerkosaan, adit, silakan. Silakan hitung, kebanyakan yang menjadi mangsa adalah perempuan. Kenapa, Lim? Di mana mereka dimangsa? Ya di jalan, di tempat kerja dan seterusnya. Wallahul musta'an. Baik. Mereka menginginkan untuk perempuan itu kembali hina sama seperti di zaman jahiliyah. Tidak ada harga, tidak ada nilainya, tidak ada kehormatannya. Baik. Ditarik sana, ditarik sini, pegang sana, pegang sini. La hawla wala quwata illa billah. Oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tsumma qala ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian Allah mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya orang-orang perempuan di zaman jahiliyah dahulu kala. Menunjukkan bahwa budaya orang Arab di zaman dahulu adalah budaya bersolek. Barakallahu fikum. Inilah budaya, kalau cerita budaya. Taib. Islam bukan budaya, Islam adalah agama. Taib. Keyakinan. Barakallahu fikum. Taib. Amalan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi memakai hijab, memakai jilbab untuk perempuan-perempuan mukminat itu bukan budaya, itu adalah kewajiban, itu adalah agama. Bukan budaya Arab. Karena budaya Arab sesungguhnya sebelum datangnya Islam itu tabarruj, mempertontonkan aurat. Barakallahu fikum. Perempuan tidak dinilai, tidak dihargai. Barakallahu fikum. Tidak memiliki kehormatan. Baik. Itulah budaya mereka. Sehingga Islam datang, baik, perempuan-perempuan diberikan haknya. Baik, dilindungi, dihormati, dimuliakan dengan syariat yang mulia ini. Barakallahu fikum. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul wa aqimna sholata wa atina zakah, dan hendaknya kalian menegakkan salat, mengeluarkan zakat, wa atina Allah wa rasulah, hendaknya kalian mentaati Allah dan rasulnya. Inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk Allah menghilangkan dari kalian kotoran wahai keluarga Rasulullah, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Padahal ala anna nisa'an nabi min ahlil bait. Ayat ini sangat jelas terang menunjukkan bahwa istri-istri nabi termasuk ahlu baitihi. Wa kadzalika qarabatuhu wa hum banu ammihi minal mu'minin. Demikian juga kerabat beliau dari anak-anak paman beliau dari kalangan mukminin, Banul Abbas wa Banu Abi Talib, Taib Ali wa Ja'far wa Aqil wa abna'uhum wal Hasan wal Husain. Ibna Ali haulaihum ahlu baitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya Al-Abbas, barakallahu fikum, ini kerabat dari orang mukmin, barakallahu fikum. Adapun walaupun kerabat beliau tapi murtad, maka tidak termasuk. Barakallahu fikum. Innama yuridullahu liyudhhibatib. Banu Al-Abbas, anak keturunannya Abbas, wa Banu Abi Talib, yakni Ali wa Ja'far, Aqil dan anak keturunannya Al Hasan Husain, kedua putra Ali. Tiha ulaihum ahlu baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakullu man tahrumu alaihim shadaqatuhum ahlu baitir Rasul. Yani semua orang yang haram untuk mereka mendapatkan sedekah, maka merekalah keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mereka tidak boleh mendapatkan sedekah. Zakat. Wa usabihim alaihi salatu wassalam bil ihsani ilaihim. Rasulullah mewasiatkan kepada umat ini untuk berlaku baik kepada mereka, mencintai mereka, wa ma'rifati qadrihim wa adami tanaqqusihim, dan mengenali ketinggian derajat mereka dan tidak merendahkan mereka. Li'anna al-ihsana ilaihim wa tawqirihim tawqir lil rasul. Karena berbuat baik dan menghormati kerabat Rasulullah adalah menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa naqs min qadrihim innama huwa tanaqqus lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Merendahkan, menghinakan para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idahum ida'u lillahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti keturunan Rasulullah sama seperti menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu man adha al-Abbas faqad adani innama amru rajuli sinu abihi. Wahai sekalian manusia, man adha al-Abbas faqad adani. Siapa yang menyakiti Al-Abbas, pamanku, maka sungguh dia telah menyakiti aku. innama amur rajuli sinu abihi, sesungguhnya paman seorang itu sama seperti ayahnya sendiri. Barakallahu bikum. Fala syakka anna ala albayti at-tayyibin as-salihin lahum fadlun wa syarafun wa karamatun min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh, yang baik, lahum fadlun wa syaraf, mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan, karamah, kehormatan, min ajli Rasulullah SAW, karena dekatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini ada bantahan untuk dua kelompok. Kelompok pertama adalah Asy'ar Rafidhah yang gulu terhadap Ahlul Bait. Dan yang kelompok kedua An-Nawasib yang mencela keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi.